بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الدين، أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib kita sampai di fasal tentang syarat wajibnya Jumat dan syarat sahnya Jumat, dan juga syarat rukun-rukun Jumat, dan juga hayahnya Jumat. Baik, yang di sini diberi judul dengan fi syuruti wujubil jum'ati wa sihhatiha wa arkaniha wa hayatiha. Jadi pembahasan kita kali ini ataupun pada pertemuan ini adalah pembahasan tentang syarat-syarat wujub wajibnya Jumat, syarat-syarat diwajibkannya Jumat, terwajibnya Jumat. Jadi syarat-syarat terwajibnya Jumat, kemudian tentang sahnya Jumat, kemudian tentang rukun-rukun Jumat, dan tentang hayah Jumat. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a: al-islamu wal bulughu wal 'aql. Dan syarat terwajibnya Jumat, ya, syarat-syarat diwajibkannya Jumat ataupun terwajibnya Jumat itu ada 7 macam. Jadi syarat-syarat diwajibkannya Jumat atau terwajibnya Jumat itu ada 7 macam. Pertama, al-Islam. Jadi ini menjadikan kita wajib melakukan Jumat saat kita beragama Islam. Al-Islam. Yang kedua, al-bulughu. Baligh. Yang ketiga, al-aqlu. Berakal. Maksudnya bahasa Indonesia berakal itu apa? Waras, sehat, ya. Sehat. Waras. Nah, demikian. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairi al-jum'ati min as-salawat. Dan 3 syarat ini juga menjadi syarat bagi selain salat Jumat dari salat-salat yang ada. Salat zuhur, ya, syaratnya harus ketiga ini berlaku. Salat subuh juga ketiga syarat ini berlaku. Yaitu harus Islam, harus baligh, harus berakal. Kemudian tambahan untuk syarat-syarat salat Jumat, karena tadi syarat untuk salat Jumat itu kan ada 7, ya, tambahannya adalah al-hurriyah. Al-hurriyah, apa bahasa Indonesia? Oh iya, orang merdeka. Orang merdeka itu maksudnya bukan dari kalangan budak, begitu ya? Non-budak. Iya, non-budak. Nah, begitu. Wal-hurriyah ini merupakan syarat tambahan bagi wajibnya salat Jumat, ya, terwajib ataupun diwajibkannya salat Jumat, yaitu apa? Al-hurriyah. Setelah yang 3 tadi, ya, setelah yang 3 tadi kemudian tambahannya al-hurriyah, orang merdeka, kalangan majikan gitu ya, ataupun ya nggak harus majikan, pokoknya orang merdeka lah. Kemudian az-dzukuriyah. Nah, ini jadi laki-laki otomatis terwajibkan. Otomatis terwajibkan jika dia Islam, jika dia baligh, jika dia akal, jika dia hurriyah. Lalu az-dzukuriyah, kelaki-lakian. Ya, ataupun laki gitu lah ya bahasanya. Nah, ini syarat berikutnya. Was-sihha, sehat. Ya, lawannya sakit lah. Ya. Wal-istiltan, dan bernegara. Ya, bernegara atau maksudnya bertempat gitu ya. Bukan WNI ya. Iya, bermukim gitu, bertempat ya, bernegara. Di mana dia itu, di mana mereka ini, ya, mereka ini tidak tipe kaum yang dia itu kalau musim semi di sini, nanti kalau musim dingin ke sana, kalau musim apa gitu loh. Nah, di mana mereka tidak bernegara. Nah, jadi syarat terwajibkannya ataupun diwajibkannya Jumat itu adalah apa? Mereka bernegara. Jadi jika mereka itu tipe kaum yang tidak bernegara, maka enggak wajib sama mereka Jumat. Ya, karena di sini syaratnya, ya, syarat yang ketujuh adalah al-istiltan. Jadi kalau dia berpindah-pindah, walau ada 100 orang, tapi pindah-pindah terus, ya, kadang di laut ini, kadang di laut ini, kadang di laut ini, umpama kan gitu ya. Ya, maka enggak ya, itu bukan istiltan itu. Ya, itu tidak dinamakan dengan istiltan. Ya, contoh istiltan seperti Medan ya. Medan ini istiltan. Atau Marelan aja lah, gak usah jauh-jauh, Marelan ya, istiltan. Demikian. Ya, jadi apa namanya, bernegara gitu ya, atau menetap. Nah, maka ya, kesimpulannya fala tajibu, ya, ataupun mafhumnya fala tajibu al-jumu'atu ala kafir asliyin, kafir murni, wasabiyin, gak wajib bagi anak kecil, wa majnunin, gak wajib bagi orang gila untuk melaksanakan sholat Jumat. Warakikin, apa rakik? Budak ya? Oh iya benar ya, warakikin, iya budak, benar. Baik. Dan terhadap budak, jadi budak itu gak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, karena tadi memang yang wajib adalah al-hurriyah. Al-hurriyah, orang yang merdeka. Jadi warakikin gak wajib. Wa unfa, perempuan. Wa maridin, ya, lawan dari sihah tadi. Wa nahwihi, dan yang semisal dengan marid. Wa musafirin, dan musafir, ya, lawan dari istiqan. Nah, inilah syarat perwajibkannya ya secara otomatis untuk melaksanakan Jumat, yaitu ada tujuh: al-islam, wal-buluh, wal-aql, wal-hurriyah, wal-dhukuriyah, wal-sihah, wal-istiqan. Nah, ini syaratnya. Dan syarat sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, syarat itu kalau hilang syaratnya, maka tidak ada. Ketika adanya dia, maka melazimkan ada. Ya. Ketika adanya syarat, ketika terpenuhinya syarat, maka melazimkan, ya, melazimkan ada. Dan ketika tidak adanya syarat, maka tidak melazimkan ada, dan tidak melazimkan tidak ada. Ya, itulah syarat. Intinya ketika, apa namanya, ketidakadaan syarat itu melazimkan tidak ada. Ya, ketidakadaan syarat melazimkan tidak ada. Sementara adanya syarat ataupun terpenuhinya syarat itu tidak melazimkan ada dan tidak melazimkan tidak ada. Nah, demikian. Jadi sehingga jika syarat itu tidak ada, artinya wujubul jum'ah ya enggak ada. Jika syarat enggak ada, maka wujubul jum'ah enggak ada. Itulah syarat. Ketika syarat enggak ada, maka wujubul jum'ah enggak ada. Kalau ada syarat, ya, kalau misalkan syaratnya ada, maka wujubul jum'ah bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Gimana? Ya, karena ya begitulah kenyataan syarat. Ya, kenyataan syarat itu begitu. Ya, karena kan apa namanya itu ya, misalkan wudu, ya, syarat itu kan wudu itu kan merupakan syarat sahnya sholat. Nah, kalau misalkan gak ada wudhu, ya maka gak ada sholat. Kalau misalkan ada wudhu, ya gak melazimkan harus ada sholat. Yang jelasnya itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya, intinya syarat wajibnya Jumat adalah ini dia. Ini syarat wajibnya Jumat. Kemudian wa syara'itu sihhati fi'liha thalatha. Jadi kalau tadi itu syarat wajibnya ataupun terwajibkannya Jumat, kemudian ini kita bahas tentang syarat-syarat sahnya melakukan sholat Jumat. yaitu ada tiga syarat-syarat sahnya melakukan sholat Jumat ataupun sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Itu ada tiga. Al-awwalu darul iqamati. Darul iqamati allati yastawtinuhal adadul mujammi'un. Yang pertama adalah, ya, jadi tadi kita katakan syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat itu ada tiga. Yang pertama ialah darul iqamah. Negara yang memang tempat permukiman, gitu ya. Darul iqamah, ya, tegaknya negara, gitu ya. Dimana ini merupakan tempat ataupun dar yang kita jadikan tempat tinggal, ya, allati yastawtinuha, yang kita jadikan tempat tinggal ataupun yang didiami oleh sejumlah manusia. Yang didiami oleh sejumlah orang. Darul iqamah. Berdirinya sebuah dar yang didiami oleh sejumlah orang. Ya, sejumlah orang, ya. Sekumpulan orang maksudnya. Ya. Iya, dihuni oleh sekumpulan orang. Ya, didiami, dia dihuni, ya, biasanya bahasanya begitu, ya. Yang dihuni ataupun didiami oleh sekumpulan orang. Sawa'un fi dhalikal mudunu wal qura allati tuttakhadhu watanan. Baik darul iqamah tersebut, ya, yang didiami ataupun yang dihuni oleh sekumpulan orang itu, ya, itu berupa kota ataupun berupa pedesaan, ya, yang mereka jadikan sebagai negara ataupun wapan, ya, yang mereka jadikan sebagai negara. Wa abbara al-musannifu an dhalika biqawlihi, dan permasalahan ini itu tersirat di dalam pernyataan musannif, an takuna al-baladu misran kanat al-baladu aw qaryatan, di mana negara tersebut ataupun negeri itu baik berupa kota maupun berupa pedesaan. Jadi penjelasan syari itu tersirat di dalam pernyataan musannif ataupun tersirat di dalam pernyataan Imam Abu Syuja, an takuna al-baladu misran kanat balad au qaryatan. Ya, negeri tersebut berupa kota ataupun berupa pedesaan. Intinya kita di sana itu mendiaminya, ya. Beristiqan di dar tersebut, ya, di daerah itu. Ya, di wapan tersebut, gitu ya. Intinya jadi sebuah wapan lah. Nah, demikian. Ini yang pertama, jadi harus istiqan. Ya, harus istiqan. Sehingga di kapal kelut berarti kita enggak perlu melaksanakan salat Jumat, ya. Walau di situ ada 200 orang, kan gitu ya. Di kapal kelut itu enggak ada 200 orang. Kenapa? Karena kapal kelut itu bukan istiqan. Ya, bukan wapan. Kan gitu. Bukan Misr, juga bukan Qarya. Nah, demikian. Karena di sini syaratnya apa? Darul iqamah. Ya, daerah itu adalah memang darul iqamah. Allati yastautinuhal adadul mujami'un. Nah, sementara kapal kulit itu bukan sesuatu yang kita diami, gitu, ataupun yang kita huni, gitu. Nah, demikian. Buat saya kutub itu, dia di kapal kulit itu campur sama apa? Pasar Jumat, dan dirikan juga Jumat. Campur sama? Saya kutub. Kalau apa? Bercampur dengan apa tadi? Di kapal itu kayak sebenarnya. Kan di kapal itu bersama sama orang-orang kafir. Dia mendirikan sholat Jumat. Karena bercampur dengan orang kafir, justru mendirikan sholat Jumat, gitu? Nah, bukan karena orang kafir. Oh, jadi? Memang kapal itu campur lagi. Dia ada pasti dia paham bahasa dia sholat Jumat. Karena dia bercampur. Enggak pernah saya nemuin syaratnya begitu, ya. Nah, bukan karena rompas di kapal itu. Heeh. Ya, banyak lah campur sama orang-orang muslim. Oh, gitu ya. Nah, di sini dikatakan, ya di sini dikatakan ini syarat sahnya pelaksanaan Jumat. Di mana syarat sahnya pelaksanaan Jumat adalah darul iqamah. Jika dia itu bukan darul iqamah, allati istautinuha al-adadul mujammi'un, maka enggak sah pelaksanaannya. Karena ini syarat sahnya. Jadi ya, kalaupun kita laksanain Jumat di kapal kelut, ya sama aja pelaksanaannya enggak sah. Mending salat zuhur aja gitu. Karena ini tadi allati istautinuha al-adadul mujammi'un, darul iqamah. Di mana darul iqamah ini ya bisa berupa kota, bisa berupa pedesaan. Hanya saja yang jelas bukan, jangan sampai itu hanya sekedar persinggahan gitu ya. Hanya sekedar persinggahan. Nah, demikian. Khabarnya jumlah fi'liyah. Iya, kanat. Antakuna al-baladu misran kanatil kanat au qaryatan. Nah, begitu. Iya, khabar dari takunnya. Nah, demikian. Misran sebagai tempat asalnya. Misran itu kota maksudnya? Ya, maksudnya di situ sebagai apa? Sebagai apa namanya? Bukan. Sebagai khabar kanat. Khabar, ya, khabar muqaddam. Ya, sebagai khabarnya kanat. Jadi aslinya antakunal baladu kanat misran au qaryatan. Itu aslinya. Ya, antakunal baladu kanat misran au qaryatan. Oh, biar ini aja, itu kan kalam dari syari itu, kalamnya dari syari. Jadi maksudnya syari hanya mempertegasnya aja, seperti misalkan kita ketika mensyarah kita ulangi lagi gitu loh. Iya, jadi misran ya, kota tersebut berupa kota, negeri itu berupa kota atau berupa pedesaan. Nah, begitu maksudnya. Jadi dia hanya mempertegas saja, mensyarah lah, memperjelas ataupun menjelaskan bomir yang mustatir itu gitu loh. Mendohirkan gitu lah. Wallahu a'lam. Tapi antakuna baladu misran sudah ada yang marfu dan juga ada yang mansub. Gimana? Antakuna baladu misran. Kan sudah ada yang marfu, ada yang mansub. Iya, terus? Jadi kok kanan lagi? Iya, ini jadi misran ini, Bang. Misran ini bukan khabarnya takunu. Tapi khabarnya kanat. Nah, khabarnya takunu yang mana? Jumlah fi'liyah kanat. Khabarnya takunu jumlah fi'liyah kanat. Nah, begitu. Dia tanya kok bisa kembali saat ini. Hah? Kok bisa kembali kan? Oh, nanti insya Allah kita pelajari. Ya, memang bisa begitu. Ya, seni bahasa. Ya, memang bisa begitu. Iya, biasanya memang demikian. Ya, biasanya seperti itu. Tapi ini biasanya ya, terjadinya kebalik ya bahasanya tadi ya. Belum bilang gimana tadi, kebalik ya. Nah, terjadinya pembalikan ini itu ada tujuan. Nah, seperti di sini ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa maknanya adalah antu jadul balad. Jadi negeri itu didapati sebagai kota ataupun sebagai pedesaan. Didapati sebagai kota ataupun sebagai pedesaan. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Wathani, dan yang kedua ya, syarat dari sahnya pelaksanaan sholat Jumat adalah ayyakunal adadu fi jama'atil jumu'ati arba'ina rajulan min ahlil jumu'ah. Yakni bilangan jamaah sholat Jumat tersebut itu berjumlah 40 orang laki-laki. Ini syarat yang kedua. Syarat sahnya pelaksanaan Jumat ya, adalah berjumlah 40 ya, jamaahnya berjumlah 40 orang laki-laki. Min ahlil Jumat, itu pun mesti dari kalangan ahlul Jumat. Mesti dari kalangan ahlul Jumat. Nah, jika misalkan ada 40 orang tapi sebahagiannya bukan kalangan dari ahlul Jumat, maka enggak terhitung. Jadi yang 40 orang ini mesti dari kalangan ahlul Jumat. Yang terpenuhi syarat Jumat. Iya, yang ahlul Jumat itu siapa? Ini dia. Ahlul Jumat itu adalah wahum al-mukallafun al-dhukur al-ahrar al-mustautinun. Iya, al-mukallafun mukallaf, al-dhukur laki-laki, al-ahrar orang merdeka bukan budak, al-mustautinun. Jadi kalau misalkan 40 orang tersebut diisi sebahagiannya atau 5 orang yang diisi oleh budak, berarti bilangannya tidak sempurna. Ini tidak mencukupi. Kenapa? Karena 40 orang laki-laki ini harus dari kalangan ahlul jum'ah. Dan ahlul jum'ah itu mereka adalah al-mukallafun, al-dhukur, al-ahrar, al-mustautinun. Dan mustautinun adalah maksudnya orang yang bernegara, orang yang menetap gitu. Maksudnya apa makna dari orang yang menetap ini? Bihaitsu la yaghanuna amma stauqanuhu syita'an wala shayfan illa li hajatin. Di mana kaum tersebut, ya, maksudnya orang, para al-mustautinun ini, ya, kaum ini, ya, itu tidak berpindah dari tempat tinggalnya, dari negaranya, jika terjadi musim dingin, jika terjadi musim kemarau. Ya seperti yang kita, tapi kalau sekarang kayaknya udah gak ada lagi ya kaum yang seperti ini. Itu kaum-kaum zaman dulu memang sering begitu ya, pindah sana. Atau mungkin orang Dayak yang saat ini ya, yang masih kayak gitu. Ya pindah sana, pindah sini. Nah ini mereka ini gak apa namanya, mereka ini tidak memenuhi syarat. Walau mungkin ada 100 orang atau mungkin kaumnya itu ada 200 orang kan, tapi gak memenuhi syarat. Karena apa? Mereka bukan ahlul jum'ah. Sebab ahlul jum'ah itu adalah al-mustautinun. Syarat apanya? Syaratnya ya, al-mustautinun. Hah? Yaf'anun pindah, beranjak. Yaf'anuna amma stautanuhu syita'an wala saifan. Jadi beranjak dari tempat tinggalnya saat terjadi musim dingin, dan tidak pula mereka beranjak dari tempat tinggalnya saat terjadi musim panas, kecuali karena ada kebutuhan. Kecuali karena ada kebutuhan. Nah ini ada hajat, itu lain babnya ya. Tapi intinya mereka bukan orang yang apa namanya itu ya, berpindah-pindah. Kaum yang berpindah-pindah itu, ya seperti kita inilah, kita bukan termasuk kaum yang berpindah-pindah kan gitu ya. Nah maka kita ini dikatakan al-mustautinun, berarti kita termasuk ahlul jum'ah. Nah ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama, darul iqamah, di mana kalau bukan darul iqamah allati yastautinuha al-adadul mujammi'un, itu tidak berlaku. Seperti kapal kelut, ya itu bukan darul iqamah. Kemudian yang kedua, ayakun al-adad arba'in. Ya, bilangannya nyampe 40. 40 min ahlul jum'ah. 40 orang dari kalangan ahlul jum'ah. Dan ahlul jum'ah itu adalah al-mukallafun, al-dhukur, al-ahrar, sama al-mustautinun. Wathalif, dan syarat yang ketiga ya, maksudnya syarat sahnya pelaksanaan Jumat yang ketiga adalah ayyakunal waktu baqiyan. Waktunya cukup. Ya, masih ada sisa waktunya. Sisa waktu untuk melaksanakan salat Jumat tersebut. Dan waktunya itu adalah waktu zuhur. Jadi waktunya Jumat itu adalah waktu zuhur. Wahuwa waktu zuhri. Jadi waktunya Jumat itu adalah waktunya sholat zuhur. Itulah waktunya Jumat. Waktunya sholat zuhur. Nah ini harus cukup. Kalau enggak cukup ya berarti enggak. Berarti enggak sah pelaksanaan Jumatnya. Jika waktunya tidak cukup untuk melakukan sholat Jumat. Jadi waktunya mesti ada sisa, mesti tersisa. Al-waktu baqiyan. Dan waktu bagi sholat Jumat adalah waktunya sholat zuhur. Selama cukup. Ya. Tapi jangan antum melaksanakan sendiri, itu enggak laku juga jadi. Ya, maksudnya si kampungnya, iya, si kaumnya tersebut. Jadi kaum itu sepakat melaksanakannya di jam 3 kan gitu. Karena mungkin mereka di jam 12 masih perang, umpama kan gitu ya. Masih terjadi peperangan, ya enggak ada masalah. Intinya sholatnya cukup. Sendiri. Ya. Kemudian fayushtaratu, lalu disyaratkan antaqa al-jum'atu kulluha fil waqt. Jadi tentang masalah al-waqtu baqiyan ini, itu disyaratkan maknanya adalah disyaratkan bahwa pelaksanaan sholat Jumat tersebut secara keseluruhan berada di dalam waktu zuhur. Ya fil waqti. Berada di dalam waktu zuhur. Falau baqa waktu zuhri anha, sehingga kalau misalkan sisa waktu zuhurnya itu tinggal dikit, ya, sisa waktu zuhurnya itu tinggal dikit, bi'an lam yabqa minhu ma yas'u alladhi la budda minhu fiha, di mana beberapa rukun dari sholat Jumat tersebut ada yang tidak dapat kita kerjakan, ya, ada yang tidak masuk ke waktu tersebut, ya, tidak masuk di waktu itu, di waktu yang tersisa sedikit tadi dari waktu sholat zuhur, ya, misal berupa dua khutbah ataupun dua rakaatnya itu, suliyat zuhran, maka disolatkan menjadi sholat zuhur. Jadi kalau memang kita lihat sudah nggak dapat, ya, nggak apa namanya itu ya, nggak bisa lagi, nggak cukup waktunya buat menunaikan rukun-rukunnya sholat Jumat, dan rukun-rukun sholat Jumat tersebut maksudnya adalah dua khutbah sholat Jumat dan dua rakaatnya sholat Jumat, maka ini disolatkan ke sholat zuhur aja, ya, suliyat zuhran. Nah demikian. Iya, waktunya sempit. Jadi misalkan mungkin iya, mungkin hanya dapat di rakaat pertama doang, barangkali ya umpama, misalkan di rakaat pertama doang, kemudian begitu mau masuk ke rakaat kedua, udah masuk sholat asar, udah masuk waktu asar, nah ini disolatkan ke sholat zuhur aja. Perkiraan lah ya. Nah kalau oleh karena itu dari awal kita perkirakan kan gitu ya, ya jangan sampai waktunya tinggal dikit gitu ya, kalau bisa diperkirakan waktunya dapat untuk melaksanakan sholat, makanya dikatakan tadi al-waktu baqiyan, ya ini syaratnya. Waktunya harus tercukupi, cukup untuk melaksanakan rukun-rukun Jumat tersebut. Nah, jika waktunya tidak cukup atau dengan kata lain tersisa sedikit lagi, maka disolatkan ke sholat zuhur. Labudda min hufiha. Hah? Gimana? Labudda min hufiha. Iya, labudda min hufiha. Jadi, ma yasa'ul ladhi labudda min hufiha. Ya, sesuatu yang tidak dapat lagi kita kerjakan, ya, yang seharusnya kita kerjakan. Ya, labudda minhu fiha. Mimma fiha, ya, fil Jum'ah. Ya, jadi maksudnya ma itu adalah rukun-rukunnya. Ya, sesuatu itu adalah maksudnya rukun-rukun Jumat itu. Nah, iya, min khutbataiha wa raq'ataiha, itu maksudnya. Nah, demikian. Min rukbataiha wa raq'ataiha. Nah ini gak cukup lagi buat kita laksanain, maka disolatkan ke solat zuhur. Fa'in kharajal waktu, jadi jika misalkan waktunya keluar, ya, waktunya keluar maksudnya waktu Jumat itu, dan waktu Jumat tadi adalah waktu zuhur, waktunya keluar berarti masuk ke waktu asar kan gitu ya. Fa'in kharajal waktu, jika waktunya keluar atau sudah habis, au adimati syurut, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ai jami'u waqti dzuhri, dan maksud dari ungkapan kita tadi fa in kharajal waqtu, jika waktunya habis, maksudnya seluruh waktunya habis, ya, enggak ada sisa, enggak ada tersisa lagi, jami'u waqti dzuhri, ya, yaqinan, ya, secara yakin, wa hum fiha, sedangkan mereka lagi Jumatan gitu ya, wa hum fiha, sedangkan mereka lagi Jumatan, suliyat zuhran, ya, suliyat zuhran, maka disolatkan ke sholat zuhur, ya, disolatkan ke sholat zuhur, bina'an ala ma ku'ila minha, dengan melanjutkan apa yang setelah kita kerjakan. Nah begitu konsepnya, dengan melanjutkan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Jadi misalnya kita khutbah nih, ya, Jumatannya khutbah. Kemudian pas selesai khutbah, masuk asar. Ya sudah, lanjutkan zuhur. Atau misalkan di rakaat pertama. Di rakaat pertama masuk asar, maka lanjutkan zuhur. Yang berarti nambah 3 rakaat. Ya, nah demikian. Jadi pokoknya binaan ala ma fu'ila minha. Nah demikian. Jadi jika memang secara yakin bahwa kita sudah keluar dari waktu zuhur secara keseluruhan, ya, keluar secara keseluruhan, maka disolatkan ke sholat zuhur dengan meneruskan apa yang telah kita lakukan, ya, binaan ala ma fu'ila minha, ini minal jum'ah. Ini ada lafaz yakinan wa zannan. Yakinan wa zannan maksudnya adalah apa sih? Oh, ada lapas dugaan ya? Ya, yakinan ataupun dhonnan. Dhonnan juga masih boleh ya? Ya, dhonnan juga masih boleh. Jadi enggak harus yakinan. Yakinan atau dhonnan. Ataupun anggapan atau prasangka gitu ya. Dugaan. Jadi, suliyat dhuhran. Ya, disolatkan ke solat dhuhur. Wafatatil jum'ah. Dan jum'atnya pun luput. Ya, wafatatil Jum'ah, Jum'atnya pun udah gak ada lagi, hilang ya, luput. Sawa'un adraku min haraqatan amla. Baik mereka udah dapat satu rakaat ataupun belum ya. Baik mereka sudah dapat satu rakaat ataupun belum, ya tetap disolatkan ke solat zuhur jika memang sudah keluar dari waktu waktu tersebut ya. Sudah habis waktunya ya, walaupun udah dapat satu rakaat ya, maka berarti disolatkan ke solat zuhur, yang berarti mereka nyambung sholat zuhur ya, nyambung ke nambah 3 rakaat gitu ya, berarti. Nah, demikian. Walau syakku fi khuruji waqtiha wa hum fiha atammuha jum'atan. Tapi kalau mereka syak, bukan dhon ya, kalau dhon itu udah di atas apa namanya? Di atas 50% ya. Ya, di atas 50% itu dhon. Nah, sementara kalau syak ini 50-50. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ragu, apa kalau 50-50 biasanya kita apa? Enggak. Biasanya kalau bahasa Indonesia-nya syak itu gimana? Syak 50-50. Nah, kita ngomongnya biasanya gimana? Lempul, ya, lempul. Lempul-lempul. Ya, pokoknya gitulah ya, pokoknya ragu. Ya, karena biasanya kita pun ya ragu ya, biasanya syak itu dimaknai ragu ya. Bimbang gitu ya. Ya gitulah, pokoknya ragu. Jadi kalau kita ragu apakah ini udah keluar, udah habis waktunya atau enggak, jadi ragu akan kehabisan waktunya, atau ragu kita waktunya itu sudah habis atau tidaknya, sementara kita lagi di Jumat ya, wahum fiha, dan mereka lagi di Jumat, maksudnya mereka lagi Jumatan, atammuha, maka sempurnakan Jumatannya ya, atammuha Jumatan, maka sempurnakan Jumatannya, alas sahihi, menurut pendapat yang sahih, sempurnakan Jumatannya. Kalau syak tapi kalau yakin bahwa memang udah keluar waktunya, udah habis waktunya, maka suliyat dhuhran. Tapi kalau syak bahwa waktunya ini udah habis ya, kita ragu bahwa waktunya ini udah habis, maka sempurnakan Jumatannya. Nah, demikian. Inilah menurut pendapat yang terbenar. Wa fara'iduha wa minhum man 'abbara 'anha bisyurut tsalatsah. Sementara fardu-fardunya ya, itu ada 3. Ya, fardu-fardu Jumat itu ada 3. Nah, sebahagian mereka itu mengungkapkannya dengan ataupun mengistilahkannya dengan syarat-syarat Jumat. Ya. Jadi sebahagian mereka ada yang mengistilahkannya dengan syarat-syarat Jumat, sebahagian yang lainnya seperti musannif di sini mengistilahkannya dengan fardu-fardu Jumat. Nah, fardu-fardunya Jumat itu ada 3. Apa aja? Ahaduha wa thaniha khutbatan. Yang pertama dan yang keduanya ya, yang pertama sekaligus syarat yang keduanya adalah 2 khutbah. Ya, adalah 2 khutbah. Ini syarat ataupun ini fardu-fardu apa fardu-fardunya Jumat. Jadi fardu-fardunya Jumat itu adalah khutbatani. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah khutbatani. 2 khutbah tersebut yaitu sekaligus. 1 dan 2 itu syarat. Apa tadi fardu-fardunya? Khutbatani yaqumul khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Di mana khatib melakukannya dengan berdiri? Ya, jadi dua khutbah itu khatib melakukannya dengan berdiri dan duduk di antara keduanya. Ya. Dan duduk di antara keduanya. Qala al-mutawalli, berkata al-mutawalli, kadar duduknya itu ya, adalah sekadar tuma'ninah di antara 2 sujud. Ya, jadi kadar duduknya itu adalah seukuran ataupun sekadar dengan tuma'ninahnya antara 2 sujud. Ya, sekadar itu. Jadi tuma'ninahnya antara 2 sujud sekadar apa kan gitu. Segitulah kadarnya. Ya, enggak terlalu lama-lama ya. Nah, demikian. Iya, yang duduk di antara 2 khutbah tadi kan, tadi di sini dikatakan yaqumul khatib fihima, jadi sang khatib itu berdiri pada kedua khutbah tersebut dan duduk di antara duanya. Ya, dan duduk di antara kedua khutbah itu. Nah, kadar duduknya itu sekadar dengan tuma'ninah di antara 2 sujud. Ya, kadar duduknya itu sekadar tumakninah di antara dua sujud. Walau ajaza 'anil qiyami wa khataba qa'idan aw muttaji'an shahha wa jaza al-iqtida' bihi walau ma'al jahli bihalihi. Dan kalau seandainya si khatib itu tidak mampu untuk melakukan tidak mampu untuk berdiri, ya. Jadi dia tidak mampu untuk berdiri, maka khutbahlah dengan ataupun dalam keadaan duduk. Ya, khutbahlah dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tidur miring. Bukan, jawaban bukan sah. Apanya? Jawaban dari lawan. Sah. Iya, iya, jawabannya sah memang. Ah, jadi jika dia tidak mampu berdiri, ya jika dia tidak mampu untuk berdiri, lalu dia pun khutbah dalam keadaan duduk dan khutbah dalam keadaan tidur miring, ya maka ini sah. Ya. Maka ini sah. Dan juga boleh kita mengikutinya. Ya, beriktida dengan si khatib tersebut. Maksudnya berkhatibkan dengan khatib itu. Walau kita enggak tahu keadaan aslinya. Walau kita enggak tahu, walau ma'al jahli bihalihi. Walaupun kita enggak tahu keadaan asli si khatib tersebut, bahwa ternyata si khatibnya itu khutbah dalam keadaan duduk atau khutbah dalam keadaan mutfaji, maka tetap sah dan kita boleh mengikuti khatib tersebut. Fasa wahaythu khataba qa'idan, dengan cara ataupun ya dengan cara saat dia khutbah dalam keadaan duduk itu, dia memisah dua khutbahnya itu dengan diam. Jadi fasala bainal khutbatain, dia memisah khutbahnya itu dengan diam, bukan dengan ittija. Ya. Bukan dengan apa? Bukan dengan tidur miring. Ya, kalau berdiri kan tadi dengan duduk. Nah, kalau yang dia khutbahnya duduk bukan pula dengan tidur miring memisahnya, tapi memisahnya cukup dengan diam saja. Ya, cukup dengan diam sejenak baru lanjut ke khutbah kedua. Ya, demikian. Wa arkanul khutbatain khamsah. Dan rukun khutbah itu ada lima. Ya. Jadi rukunnya khutbah. Jadi khutbah juga punya rukun dan rukunnya khutbah, ya rukun-rukunnya khutbah itu ada lima. Hamdulillahi taala. Ya. Pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Thumma shalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lafdhuhu mutaayyin. Dan lafaz tahmid serta lafaz salawatnya ini muta'ayyin, lafaz yang tertentu, ya lafaz yang sudah ditentukan, ya lafaz yang telah ditentukan. Jadi ya harus kata-kata hamd, entah itu alhamdulillah, entah itu nahmaduhu, dan entah itu apalagi ahmaduhu, ya sebagainya lah ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang itu dia, ya kalimat yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan salawatnya. Jadi bukan pula kita ganti as-salahnya kita ganti dengan rahmatullah alaih kan gitu. Enggak. Jadi beneran dengan kata salat gitu. Ya jadi kita ngomongnya kan salatullah ala nabiyyina kita bilang. Nah, jangan pula kita bilang rahmatullah ala nabiyyina. Jadi harus dengan lafaz itu. Ya. Bilafdin walafdhuhuma muta'ayyin. Dan lafaznya memang harus itu. Ya, lafaz keduanya baik lafaz tahmid ataupun lafaz salawatnya harus dengan itu. Tsummal wasiyatu bittaqwa. Kemudian berwasiat untuk bertakwa. Jadi tadi pertama tahmid, kemudian salawat, lalu berwasiat, ya kemudian berwasiat untuk bertakwa. Wala yata'ayyanu lafdhuha 'ala sahih. Dan menurut pendapat yang benar terkait wasiat untuk bertakwa ini tidak ditentukan lafaznya. Ya, tidak ditentukan lafaznya. Nah, demikian. Jadi enggak harus usikum, enggak harus ya gitu. Iya, enggak ditentukan. Jadi enggak harus dengan kata-kata wasi ya. Nah, demikian. Ya, jadi enggak harus usikum bitaqwallah kan gitu. Enggak harus ya. Tidak harus yang itu. Jadi boleh yang dengan lapas-lapas yang lain. Ini menurut pendapat yang benar. Jadi enggak harus ditanyain. Beda dengan tahmid dan selawat tadi yang harus ditanyain. Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, dan harus ada pembacaan ayat di salah satu khutbahnya. Harus ada pembacaan ayat di salah satu khutbahnya. Ya karena ini rukun. rukun-rukun khutbah. Jadi tadi tahmid, salawat, kemudian wasiat untuk bertakwa, lalu pembacaan ayat, satu ayat aja di salah satu khutbahnya. Kalau mau lebih dari satu ayat ya silahkan ya. Karena ini rukunnya, yang terpenting rukunnya sudah tertunaikan. Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma. Jadi harus ada ayat yang dibaca. Harus ada pembacaan ayat. Walaupun hanya satu ayat. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil khutbati tsaniyah. Dan doa untuk kaum mukmin dan kaum ya kaum mukmin dan kaum mukminah di khutbah yang kedua. Ini rukun. Doa terhadap ataupun berdoa untuk kaum mukminin dan kaum mukminat di khutbah yang kedua. Nah, inilah lima rukun bagi dua khutbah Jumat. Wallahu a'lam. Wa yushtaratu ay yusmi'al khatibu arkanal khutbati arba'ina tan'aqidu bihimul jum'ah. Ya, jum'ah. Dan disyaratkan bahwa yang mendengarkan si khatib itu, yang mendengarkan rukun-rukun khutbahnya si khatib itu adalah 40 orang. Barulah teranggap Jumatnya. Nah, kalau tidur selama dia itu berada di tempat gitu ya. Jadi kalau tidur itu selama dia berada di tempat, nah. Syaratnya ismi. Tidur enggak bisa ismi. Itu enggak dengar itu ya kalau tidur ya. Iya ya. Ini perlu dibahas ini ya. Apakah dia itu ma'fu atau bagaimana? Karena kan begini, enggak mungkin si imam bisa tahu ya. Maksudnya si imam bisa tahu bahwa dia tidur atau enggak kan gitu ya. Gimana memang karena di sini disyaratkan ayusmi al khatibu. Si khatib mesti memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya itu kepada 40 orang, barulah Jumatnya itu teranggap. Barulah khutbahnya teranggap. Dengarnya untuk orang yang salat jamaah, orang yang enggak salat pun dikira satu. Jamaah. Iya, jamaah. Ahlul jamaah. Ahlul Jumat ya, ahlul Jumat. Nah, demikian. Teranggap ataupun sah. Teranggap. Iya, tan'aqidu bihimul Jumat. Jadi dengan itulah Jumatnya teranggap ataupun dengan hal tersebutlah Jumatnya sah. Misalnya pas jamaahnya 40 orang itu banyak, sebagian tertidur. Nah, ini dia. Kalau saya masih beranggapan sah ya. Selama jumlah jamaahnya ada 4, namun begitu pun nanti coba kita telah ulang kalau misalkan tidak terdengar ataupun si khatibnya tidak mampu memperdengarkan ke 40 jemaah tersebut itu bagaimana, nanti insyaallah kita coba kita telah dulu ya. Cuma anggapan awal saya ini iniqat ataupun teranggap atau sah. Wallahu a'lam. Semakin nyenyak ya. Baik. Wa yushtaratu, dan juga disyaratkan al-muwalatu baina kalimatil khutbah. Ya, disyaratkan muwalah, berkesinambungan antara kalimat-kalimat khutbahnya. Dan juga terjadi berkesinambungan ataupun muwalah antara dua khutbahnya. Di mana terbedakan antara dua antara kalimat-kalimatnya ya, kalau terbedakan ataupun kalau ada pemisah ya, walau farraqa baina kalimatiha, jadi kalau ada ataupun tidak terjadi mualah di antara kalimat-kalimat khutbahnya, walau bi'udzrin, walau ada udzurnya, batalat. Jadi misalkan dia berkhutbah ya, ketika dia berkhutbah terus ada kingkong mau ngajar ataupun mau ngebunuh jamaah Jumatnya kan gitu. Terus dia ngasih tahu, awas ada kingkong kan gitu ya. Maka ini batal. Ya. Batalat. Ya. Karena apa? Karena tidak terjadi mualah di antara kalimat-kalimatnya. Awas ada kingkong itu kan gitu. Maka batalat. Sama. Ya, atau misalkan dia ngomong ke istrinya kan ini, ya sama, bapolat. Itu anak pernah dengar si ustadz ini menyatakan bahwasanya hal tersebut pernah terjadi dan Iya, iya, iya, bahwa itu boleh ya. Ketika seorang sahabat datang, kemudian dia langsung duduk, peringati langsung Rasulullah, sholat dulu 2 rakaat. Seluruh rakaat ini. Iya. Itu kan dia mungkin dalilnya dari situ. Sama-sama datang, kemudian dia langsung duduk. Rasulullah memperingatkan dari khutbah. Coba nanti kita cari apa namanya alasan mereka terhadap hadis tersebut, ya. Karena biasanya mereka sudah punya apa namanya Tias? Mungkin ini diisi kitab, diisi khutbahnya, bukan diisi kalimatnya. Enggak, ini baina kalimat ya, di antara kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat khutbah tersebut. Kalau isinya, isi temanya. Iya, isi temanya. Jadi, yang saya tangkap dari sini, di khutbah pertama dia ngebahas sholat, jadi di khutbah kedua dia juga masih menyinggung sholat. Jadi yang dibatalkan di sini ketika dia menyinggung sholat, khutbah kedua dia menyinggung tentang haji. Jadi keluar dari konteks sholat itu. Oh, enggak. Kalau itu enggak, selama itu isi khutbahnya. Ya, di mana kan isi khutbahnya itu kan al-wasiyatu bittaqwa. Jadi itu al-wasiyatu bittaqwa, dia berwasiat untuk apa namanya? Untuk bertakwa. Nah, kemudian di kalimat-kalimat khutbahnya itu terdapat ataupun terbedakan ataupun terpisah dengan kalimat yang lain walau bi udhrin. Walau ada udhurnya, seperti misalkan tadi ya, ada kingkong atau ada kalajengking di sampingmu gitu kan. Nah, maka batal lah. Ada tuh bainal khutbatain. Jadi baina kalimatil khutbah wa bainal khutbatain. Antara Walau farraqa baina kalimatiha wa baina khutbatain, enggak ada itunya gitu. Oh, karena tadi di atas sudah dikatakan ya, al-mualah baina kalimatil khutbah wa bainal khutbatain, kemudian dia berikan contoh dengan mengatakan falau farraqa baina kalimatiha walau bi udhrin. Nah, kalau di antara kalimat-kalimatnya aja ini enggak boleh, apalagi yang bainal khutbatain, kan begitu. Jadi antara kalimat-kalimatnya aja enggak boleh. Nah, apalagi kalau ada pemisah di antara dua khutbahnya. Salah satu kencingnya. Iya. Nah, iya kan begitu. Iya, jadi bapalat. Ya begitu. Nah. Jadi walau bi udhrin, walau ada udhurnya, bapalat. Ya sampai di sini dikatakan walau bi udhrin ya. Walau ada udhurnya. Ya, coba nanti kita cari korelasinya ya, terkait hal tersebut, insyaallah. Cuma yang jelas konteksnya di sini ya tidak boleh ada pemisah ya, karena kalau enggak nanti emang lucu ya khutbah. Kok duduk sana, kok duduk sini? Ya kan, ya kan kacau kalau di. Ya. Kok duduk sana, kok duduk sini? Mungkin. Jadi. Anak-anak. Iya. Jangan ribut. Jangan ribut. Diam. Diam. Tapi bukan yang apa? Imam aja. Atau imam bukan yang Fatir. Ya, karena memang begini ya. Rasanya kan mustahil juga. Maksudnya apa namanya? Akal kita pun tak mampu menerimanya ketika si khatib berkata, "Eh, parkirnya jangan di situ, salah itu," kan gitu ya. Lagi khutbah dia ngomong, "Eh, parkirnya jangan di situ." Nah, kalau misalkan yang itu enggak boleh, maka sama halnya dengan ketika membilangkan, "Eh, anak-anak jangan ribut." Karena demikian. Ketika dia menyampaikan itu, dia di dalam khutbahnya juga menyampaikan bahwasanya hal-hal ini juga pernah terjadi di pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Coba nanti kita cari korelasinya terkait hal tersebut, insyaallah. Pertemuan sekali lagi insyaallah. Ya, semoga aja ada jawabannya. Ya, kemudian wa yushtaratu fiha satrul aurah wa taharatul hadathi wal khabathi fi thawbin wa badanin wa makanin. Dan disyaratkan juga di dalam Jumatan itu menutup aurat dan bersihnya ataupun suci dari hadas, suci dari khabath, yang terdapat di dalam baju, ya, yang ada di baju dan yang ada di badan, yang ada di tempat. Jadi taharatul hadathi wal khabathi, dari kotoran, yang suci dari hadas, suci dari kotoran, yang ada di baju, yang ada di badan, yang ada di tempat, kan gitu. Ya. Itu harus bersih. Ya, disyaratkan juga demikian. Ya, wa tsalits min faraidil jum'ah. Ya, karena tadi kita katakan ada 3 ya. Di khutbah dan duduk di antara khutbah. Iya, itu yang pertama tadi khutbah dan khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, ini 1-2 ya. Kemudian yang ketiga wa tsalits min faraidil jum'ah. Dan yang ketiga dari fardu-fardunya Jumat. Ya. apa itu antu salla bidhammi awwalihi raka'ataihi fi jama'atin tan'aqidu bihimul jum'ah. Dan yang ketiga ya, yang ketiga diantara ataupun termasuk fardu-fardunya Jum'at itu adalah Jum'atnya itu disolatkan ya, disolati ya, dengan dua rakaat ataupun sebanyak dua rakaat ya, disolati sebanyak dua rakaat oleh sejamaah ya. Tan'aqidu bihimul Jum'ah sehingga sahlah Jum'atnya mereka. Wa yushtaratu dan disyaratkan juga wuqu'u hadhihi shalah ba'da al-khutbatain. Pelaksanaan salat ini tan'aqidu iya sah ataupun teranggap tan'aqidu bihi al-jum'ah. Wa yushtaratu wuqu'u hadhihi shalati ba'da al-khutbatain. Dan disyaratkan juga pelaksanaan salat ini setelah dua khutbah. Bi khilafi salatil Id, berbeda dengan salat Id. Fa innaha qabla al-khutbatain, maka salat Id itu dilaksanakan sebelum khutbah ya, sebelum dua khutbah. Adapun kalau salat Jumat itu dilaksanakan setelah salat setelah dua khutbah. Ini disyaratkan ya, ini termasuk hal yang disyaratkan. Wa hay'atuha ya, sedikit lagi lah ya, kita lanjut aja. Wa sabaqa ma'nal hay'ah, dan tentang makna hay'ah ini sudah kita sebutkan ataupun sudah kita ketahui di pembahasan sebelumnya. Nah, hay'ahnya Jumat ini ada empat. Arba'u khisalin, ada empat macam. Ahaduha, yang pertama, al-ghusl, mandi. Liman yuridu huduraha, bagi orang yang ingin menghadirinya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu orang merdeka, entah itu budak, entah itu mukim, entah itu seorang musafir. Ya, saat dia ingin menghadirinya, maka... Gak wajib. Ya, ini kan memang enggak wajib. Kita bukan cerita tentang wajib, tapi liman yuridu huduruha. Bagi siapa aja yang mau. Iya. Ya, sama tadi musafir juga enggak hadir, tapi kalau dia mau kalau si musafir itu ingin menghadirinya, ya memang enggak wajib bagi si musafir untuk iya, tapi dia mau menghadiri Jumat. Ya, dia ingin menghadiri Jumat, maka hay'ahnya adalah al-ghusl. Ya, salah satu hay'ahnya adalah al-ghusl. Ya, hay'ah Jumat, salah satu hay'ah Jumat adalah al-ghusl, mandi. Bagi sesiapa saja ingin menghadirinya, baik laki-laki, perempuan, budak, kemudian orang merdeka, mukim, musafir. Wa waqtu ghusliha minal fajr tsani, dan mandinya ini itu bisa dilakukan mulai dari fajar yang kedua ya, mulai dari fajar yang kedua ini waktu mandinya. Wa waqtu ghusliha minal fajr tsani wa taqribuhu min dhahabihi afdal ya, dan mandinya kita untuk salat Jumat itu ketika hendak pergi itu lebih baik ya, ketika hendak berangkat untuk melaksanakan salat Jumat itu lebih baik ya. Jadi misalkan kita mau berangkat salat Jumat di jam 10 ya, maka 10 menit sebelum jam 10 kita mandi, maka itu lebih utama. Atau kita berangkat sholat Jumatnya setelah khutbah. Ya, seringnya sekarang begitu ya. Berangkat sholat Jumat setelah khutbah ya. Siapa ya? Tapi intinya berangkat hendak, apa namanya, dekat mau pergi, ya apa, mandi, mandinya itu dekat hendak mau pergi, itu lebih baik ya, begitu. Jadi kita mandi saat dekat lagi mau pergi itu lebih baik. Jadi kalau misalkan kita mandinya di jam 7 sementara kita bertujuan berangkatnya di jam 11 ya, ya boleh-boleh aja, tapi kurang baik ya. Maksudnya lebih baik lagi kalau kita itu mandinya di jam setengah 11 umpama begitu ya, dimana kita berangkatnya jam 11 kan. Nah, demikian ya, wallahu'alam. Fa'in ajaza an ghusliha kayamma mabidiyatil ghuslilaha, dan kalau misalkan dia gak bisa mandi, dia boleh bertayamum. Dia boleh bertayamum dengan niat mandi untuk Jumat. Wathani, dan yang kedua, ya maksudnya hay'ah yang kedua untuk hay'ahnya Jumat, tanziful jasad, berbersih diri. Biizalatir rih, dengan menghilangkan bau, al-karihi minhu, bau tak sedap ataupun bau yang dibenci dari dirinya, ya semisal sunan, burket ya, apa namanya, sunan ya. Ya, seperti semisal sunan ya, burket, fayata'ata ma yuziluhu min martak. Ya. Jadi mungkin dia bisa menghilangkan bau ketek itu dengan apa namanya? Dengan tawas ya. Ya ini martak ini tawas ya. Sejenis tawas lah kalau di sini ya. Kalau di sini namanya tawas, kalau di sana ngomongnya martak ya. Iya, nama batu ya. Martak ini sejenis batu untuk ngilangin bau ketek ya. Kalau kita di sini tawas ya. Walau sekarang nggak ada lagi yang pakai tawas ya, pakai deodoran semua. Iya, ya. Jadi pokoknya intinya hilangkanlah bau ketek itu. Ya, pakai deodoran. Iya. Demikian. Trisna ya, pakai Trisna ya. Iya, kalau zaman dulu Trisna ya. Nah begitu. Jadi. Masa aku nggak tahu Trisna? Wah. Wow. Iya. Ini salah satu hayat Jumat ini, Bang. Jadi harus Abang ketahui ini. Ini hayat Jumat ya. Hayat Jumat itu salah satunya adalah tauqiful jasad. Jadi begitu. Jadi biizaratir rih dengan menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Ya, seperti bau ketek ini kan gitu. Dengan cara menggosok dengan tawas atau sebagainya kan, dan semisalnya wanahwihi. Jadi berarti ya pakai deodoran ya, terserah, atau pakai Trisna gitu. Wasalis, dan yang ketiga, hayah yang ketiga, lubsus thiyabil bidh, menggunakan baju putih. Fa innaha afdal thiyab, karena penggunaan baju putih ini adalah seafdal-afdalnya baju. Jadi ini merupakan salah satu di antara hayah Jumat. Dan kemarin makna hayah sudah kita terangkan ya, apa itu hayah ya. Termasuk syarat juga. Bukan, hayah bukan syarat. Hayah itu iya semacam iya sunnah apa namanya itu ya. Iya sunnah hayah namanya ya. Sunnah hayah namanya. Jadi bukan syarat ya. Bukan seperti fardu-fardu Jumat. Nah, kalau fardu-fardu Jumat itu memang fardu. Nah, kalau ini hanya hayah. Nah, begitu. Jadi kalau enggak pakai deodoran juga enggak ada masalah ya. Iya, kasih yang sebelahnya, paling itu aja ya. Bajunya harus jubah apa enggak? Nah, di sini enggak mesti jubah ya, karena di sini cuma dikatakan lubsus thiyab albiyd ya, fa inna afdhal thiyab, karena penggunaan baju putih itu adalah baju yang terafdal ataupun baju yang terbaik. Ya, wallahu alam. Enggak ada pengkhususan. Dan kalau misalkan penggunaan jubah itu, kalau misalnya itu lebih terlihat takwanya dibandingkan kemeja, ya maka penggunaan jubah itu lebih afdal daripada penggunaan kemeja ya, karena dari sisi ketakwa apa libas takwanya itu lebih kelihatan ketimbang kemeja gitu ya. Yang kalau lebih iya, pokoknya jika memang sisi ketakwaannya itu lebih terlihat gitu ya. Ya, umpama kalau kita bandingin antara jubah dengan koko lah umpama. Nah, mana sisi ketakwaannya yang lebih terlihat? Ya. Jubah ya. Iya. Lebih terlihat gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab, cuma kalau saya pribadi ya, memang lebih ngerasa lebih afdol penggunaan jubah dibandingkan penggunaan baju koko, walau baju koko itu juga dianggap sebagai baju takwa ya. Sebenarnya bukan cuma baju koko yang baju takwa kalau di Indonesia ini. Baju batik juga bagian dari baju takwa. Ya. Ya, baju batik juga termasuk bagian dari baju takwa di Indonesia ini. Iya, tapi yang putih. Tapi batik enggak mungkin putih. Iya, batik enggak mungkin putih. Oh, yang oret-oretannya warna sirpel ya. Iya. Iya, betul. Iya, ya, betul. Kembali ya? Real Madrid ya. Baik. Jadi ya kita sendiri bisa menilai lah. Kita sendiri juga bisa menilai secara secara naluri alami kita, mana yang libasut takwa dan mana yang kurang takwa kan gitu ya. Wallahu alam. Warabi, dan yang keempat akhdhul dhufar. Ngambil kuku ya, tapi maksudnya potong kuku ya. Ya akhdhul dhufar. Intala, kalau panjang, kalau pendek ya jangan, nanti berdarah kan. Habis ya. Jadi maksudnya afdud duper ngambil kuku yang panjang, yang panjangnya, bukan yang pendeknya. Kalau yang pendeknya dicopot ya nanti berdarah. Wasyar begitu juga. Ya, jadi wasyari kadzalik. Ya, begitu pula dengan rambut. Rambut kita, rambut. Iya, semua rambut. Enggak, di sini enggak semua rambut. Ini kayaknya rambut kepala yang dimaksudnya. Kepala, ya. Iya, rambut kepala. Wasyari kadzalik. Dan begitu pula dengan rambut kepala. Impala, ya impala. Ya, karena kan wasyaru kadzalika impala. Kalau dia panjang, ya kalau panjang. Fayantifu ibtahu, ya fayantifu ibtahu dan mencabut. Bukan, ini mencabut ini. Iya, ibut itu bulu ketek ya. Ibut tahu yang mencabut bulu keteknya. Wa yaqussu syaribahu. Apa nih? Wa yaqussu, memotong ini apa? Kumisnya. Iya, syarib. Wa yahliqu anatahu. Dan nyukur ini ya, anu. Iya, nyukur itunya. Wa yahliqu anah. Iya, bawa ya. Itu tadi wa yahliqu anah. Iya. Nah itu dia. Jadi ini apa namanya yang keempat ya? Yang keempat akhdhu dhufar, imtala, washyaru kadzalik, rambut juga demikian, imtala, kalau manjang, fayantifu ibtahu, nyabut bulu ketek, wa yaqussu syaribahu, motong kumisnya, wa yahliqu anah, cukur apa namanya? Anahnya ya, anah kita udah tahulah kita ya. Wa tibu bi ahsani ma wajada min. Dan berminyak wangi, ya atau maksudnya ya menggunakan minyak wangi dengan yang terbaik dari apa yang bisa didapatkan. Ya, ma wajada minhu. Demikian. Iya, bukan dicukur. Ya, jadi kalau memang kita kuat ataupun enggak bermudarat bagi kita untuk dicabut, iya. Awalnya itu sakit, tapi kalau udah terbiasa dicabut itu kalau memang beda-beda ya, kayaknya beda-beda orang ya. Ada yang merasa kesakitan ya. Ada yang keenakan ya? Iya. Iya, ada yang keenakan. Gimana? Beda. Kalau dipotong berarti wayakusu, seperti untuk syarib, untuk kumis, wayakusu syarib. Iya, itu wayakusu syarib. Motong kumis, kan itu. Sementara kalau cukur itu pakai kata yahlik, wayahlik mana? Nah di sini pakai kata saya pakai kata nanti. Iya, makanya ya itu jadi kayaknya memang syariat pun sudah tahu lah ya mana yang masih bisa, mana yang nggak bisa. Makanya kalau yang di sini kan nggak pakai kata yantif ya, karena kalau pakai kata natof ya kacau nanti ya kan, penyiksaan nanti jadinya kan gitu. Ya, di mana memang ibet ini ya lebih baiknya memang dicabut ya gitu. Pokoknya antifo ibet. Dan wallahu alam ya, sewaktu saya di pondok ya, berdasarkan survei santri-santri yang ada di pesantren saya, dari sekian banyaknya orang kami pada saat itu mungkin ada sekitar 200-an atau 300-an orang. Itu sedikit dari kami yang ngaku enggak bisa dicabut. Rata-ratanya ngakunya ya bisa dicabut gitu. Wallahu alam. Bulu ketek. Nah, rata-ratanya ngakunya bisa dicabut. Jadi memang kalaupun ada yang enggak bisa dicabut itu sifatnya bukan lumrah ya, bukan keumuman gitu. Golibnya ya orang bisa dicabut bulu ketek. Nah, tapi kalau yang ini golibnya enggak bisa dicabut. Hanya sedikit orang, hanya segelintir orang yang ini bisa dicabut. Ya, anah itu bisa dicabut. Hanya segelintir orang. Walau saya pernah nemu ada orang yang ini bisa dicabut ya. Nah, saya ngomong ya, sampai bunyi krek-krek gitu ya. Ya, jadi kita bercerita tentang ghalib di sini. Yang ghalib adalah bahwa ibad itu bisa dicabut, sementara kalau anah itu ghalibnya enggak bisa dicabut. Oleh karena itu untuk anah itu di halat ya, apa namanya dicukur, sementara untuk ibad itu dicabut. Wallahu a'lam. Baik. Wa yustahabbul insad. Dan dianjurkan untuk diam. Wahua, ini bagian-bagian dari hajah Jumat tadi ya. Wa yustahabul insad, ya dianjurkan untuk diam. Wahua as-sukutu ma'al isgha. Ya ini diam serta sambil ngedengar. Fi waqtil khutbah. Ya berarti artinya dari sini kita bisa pahami cuma hanya sekedar hadir ya. 40 tadi cuma hanya sekedar hadir. Karena di sini dikatakan as-sukutu ma'al isra. Dan as-sukutu ma'al isra ini hanyalah bahagian dari hayatul Jum'ah, bukan fardul Jum'ah. Jadi as-sukutu ma'al isra, diam sambil ngedengerin. Sambil nyimak gitu ya. Fi waqtil khutbah, sewaktu khutbah tersebut. Wa yustasna minal insat, ya, dan dikecualikan dari diam, dari tidak apa namanya, tidak berkomat kamit ataupun tidak berbicara, umurun mazkurah ya fil mutawwalat, beberapa perkara-perkara yang ada disebutkan di dalam kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang pembahasannya itu panjang lebar. Nah, di situ ada disebutin perkara-perkara yang dikecualikan untuk kita boleh berbicara. Namun aslinya, hukum asalnya dianjurkan untuk diam. Ya, itu hukum asalnya dianjurkan untuk diam sekaligus isra, bukan tidur juga ya, karena tidur juga diam ya. Ya, jadi diam sekaligus isra. Iya, isra itu mendengar ya. Menyimak ya. Isra. Coba kita lihat arti dari isra. Iya kan? Mendengarkan kan? Ya, isra. Ya benar, mendengarkan ya. Jadi malis loh, sekaligus ngedengerin. Nah berarti artinya ini masuk hayah ya, yang berarti masalah 40 orang tadi hanya sebatas kehadiran. Hanya sebatas kehadiran. Wallahualam. Jadi ya sudah terjawab lah ya masalah yang tadi ya. Jadi masalah mendengar tadi hanya sebatas kehadiran. Itu maksudnya. Ya, demikian. bukan harus mereka benar-benar ngedengerin ya. Jadi hanya sebatas kehadiran. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitupun ada perkara-perkara yang dikecualikan untuk kita enggak diam ataupun boleh berbicara, dan perkara-perkara yang dikecualikan ini ada disebutin di dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Di antaranya minha indharu a'ma ayyaf'a fi bi'rin. Ya. Yakni memberi peringatan, ya indhar, ya, memberi peringatan terhadap orang yang buta yang hampir masuk ke sumur, ya ayyaf fibir, hampir kecebur ke sumur. Nah jadi boleh, awas mau kecebur itu kan gitu ya. Tapi untuk si jamaah ya, bukan untuk si khatib. Nah jadi itu boleh ya, dikecualikan di mana kita boleh berkata-kata ataupun berbicara. Wa man dabba, atau juga memberi peringatan terhadap orang yang dabba ilaihi aqrab. Aqrab apa aqrab? Kalajengking. Jadi memberi peringatan kepada orang yang didekati oleh kalajengking misalnya. Nah, ini boleh. Ya, boleh untuk kita berkata-kata. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wa man dakhala al-masjida wal imamu yakhthub shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlis. Ya ini mungkin hadis tadi ya, yang antum ceritakan tadi ya. Dan sesiapa saja yang masuk ke dalam masjid di saat imam lagi khutbah, ya, di saat imam lagi khutbah, maka sholatlah dia sebanyak 2 rakaat yang disebut dengan sholat ringan. Ya. Yang disebut dengan sholat ringan. Barulah dia duduk. Semuanya jelis. Jadi jika dia masuknya, ya jika dia masuknya ke dalam masjid itu imam udah khutbah, maksudnya begitu ya. Wal imamu yakhthub. Jadi jika dia masuk ke dalam masjid sedangkan imam sudah khutbah, maka dia tetap melaksanakan sholat 2 rakaat ringan sebelum dia duduk. Tsumma yajlis, barulah dia duduk. Wa ta'birul musannifi bidakhala, dan ungkapan musannif dakhala yufhimu, itu memberikan pemahaman annal hadir la yunshi'u sholata rak'ataini. Tidak perlu melakukan sholat 2 rakaat. Sawa'un sholla sunnat al-jum'ati amla. Baik itu adalah sholat sunnat Jum'at ataupun bukan. Ya intinya untuk yang apa namanya, untuk yang hadir, yang sudah ada di dalam, maka tidak perlu melakukan sholat 2 rakaat. Ya itu makna ansha yunshi'u. Coba lihat ansha yunshi'u. Itu la yunshi'u salata rak'atain. Hah? Iya, tidak perlu ya. Jadi tidak perlu melakukan sholat dua rakaat. Jadi yuk, jadi takbirnya muallif, ya takbirnya Imam Abu Suja dengan ungkapan dakhala, ya, barang siapa yang masuk, berarti orang yang sudah masuk, ya, pemahamannya, ya, jadi ungkapan dakhala ini memberikan pemahaman bahwa orang yang hadir itu enggak perlu melaksanakan sholat dua rakaat, baik sholat itu adalah sholat sunnah Jumat ataupun bukan. Wala yadhharu min hadzal mafhumi anna fi'lahuma haramun aw makruhun. Dan juga hal yang tampak ya, dari pemahaman ini ya, jadi dan juga hal yang tampak dari pemahaman ini bahwa melaksanakan sholat dua rakaat tersebut pun juga bukan hal yang ya hal yang haram ataupun hal yang makruh. Lakinnan Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi di dalam syarah muhaddab di mana dia menjelaskan bahwa perkara tersebut adalah haram. Namun menurut pernyataan muallif itu tidak tampak ya, tidak tampak atas keharaman ataupun kemakruhannya. Jadi penjelasan ini ya, penjelasan muallif ini tidak tersirat atas keharaman ataupun kemakruhan melaksanakan sholat dua rakaat bagi yang hadir, ya, bagi yang sudah di dalam. Namun Imam Nawawi justru berpandangan di dalam syarah muhadzab ataupun menjelaskan di dalam syarah muhadzab tentang keharamannya, ya, keharaman bagi yang hadir atau bagi yang sudah ada di yang sudah di dalam. Wa naqala al-ijma'a 'alaiha anil mawardi, bahkan dia mengklaim ya, ijma' dan dinukil dari Imam Mawardi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ijma atas keharamannya. Enggak haram. Menurut penjelasan Imam Nawawi. Adapun berdasarkan konteks musannif itu tidak tersirat atas keharaman dan kemakruhannya, bahkan kemakruhannya enggak tersirat tentang kemakruhannya. Apa ini? Oh, itu khutbah belum. Ya ini kan wal imam yakhtub. Iya, ini imam sudah khutbah ya. Kalau itu kan imam belum khutbah. Dia di situ dari tadi. Iya. Nah, sementara dia di situ dari tadi, tiba-tiba dia sholat sunnah Jumat. Nah, kan. Tapi kalau misalkan itu menurut Imam Nawawi ya. Menurut Imam Nawawi, adapun menurut yang lainnya ya, seperti di sini Ibnu Qasim ya, yang nah kalau yang baru datang itu salat, iya yang baru datang itu salat. Sementara yang sudah datang, yang sudah ada di dalam, maka menurut muallif, berdasarkan konteks muallif, ya berdasarkan konteks muallif itu tidak memberikan pemahaman, ya tidak menyiratkan pemahaman atas keharaman dan kemakruhannya. Tapi namun begitu pun Imam Nawawi menjelaskan atas keharamannya. Dan bahkan Imam Nawawi sampai menukilkan bahwa ini adalah ijma, maksudnya tentang keharamannya ini ijma yang dinukilkan dari Imam Mawardi. Ya, saya sendiri pun memilih pendapat yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.